تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال عمر بن الخطاب أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم yang kedua, salah seorang dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ada yang bisa menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga? Kita main hitung-hitungan ini. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Uthman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Talib. Ini Khulafaur Rasyidin namanya. Yang kelima, Talha bin Ubaidillah. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh, Said bin Zaid. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang sembilan, Az-Zubair bin Al-Awwam. Talha sudah. Yang kesepuluh, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Benar. Baik, gimana caranya antum lupa-lupa begitu? Hafal dua bait syairnya. Nah, ada dua bait syairnya juga. Ya, lil Mustafa khairu sahbin nassa annahumu fi jannatil khuldi nassan zadahum syarafa. Hum Talhatu wa Ibn Aufin wa Zubairu ma Abi Ubaidah wa Sa'dani wal Khulafa. Selesai. Ya. Nabi itu punya sebaik-baik sahabat yang Nabi tegaskan dalam sebuah hadis, mereka masuk di dalam surga yang penuh dengan keutamaan. Mereka adalah Talha, ya, Az-Zubair bin Al-Awwam, Ibnu Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ditambah dua Sa'ad, yaitu Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu Khulafaur Rasyidin. Empat. Selesai 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Baik. Jadi itu subhanallah, enak ya antum baca buku-buku riwayat, bisa antum update nama-nama sahabat itu, disegarkan di hati kita, di kalbu kita, teringat kecintaan itu, dan semakin indah itu hadits Nabi, almar'u ma man ahabba, seorang akan dikumpulkan di sorga bersama siapa yang dia cintai. Ini selalu ada di hatinya. Makanya Ibnu Mubarak itu pernah dikatakan kepadanya, kenapa kamu terlalu banyak di rumahmu sendiri? Tidakkah kamu merasa kesepian, ngeri di rumah sendiri? Kata Ibnu Mubarak, siapa bilang saya di rumah sendiri? Saya di rumah itu, saya hidup bersama Nabi dan para sahabatnya. Karena beliau kerjanya menghafal hadith-hadith. Makanya beliau anggap dirinya hidup bersama Nabi dan bersama Nabi dan para sahabat. Itu terkait dengan kesibukan hati saja. Ada sebagian manusia di masa sekarang, banyak orang di rumahnya pun dia merasa dirinya sendiri di dunia. Ya. Di planet dunia ini dia merasa sendiri. Coba bayangkan. Betapa miskinnya hati itu. Tapi kalau hati itu penuh dengan kecintaan kepada Nabi dan para sahabat, dia itu selalu merasa dirinya hidup bersama Nabi dan para sahabat. Dan itu tidak mungkin terbentuk kalau antum tidak rajin membaca buku-buku hadis. Tidak rajin membaca buku-buku riwayat seperti ini, mengenal para ulama, mengenal para sahabat, mengenal sunnah Nabi, hari-hari kehidupan beliau, sejarah kehidupan beliau, ya, baru akan tertanam dengan baik. Baru tertanam dengan baik. Dan sekali lagi saya ingin mempertegas, ilmu itu ada jalannya. Yang sampai ke ilmu itu ada jalannya. Itu kita harus pahami jalan itu. Dan jalan itu diambil dari para ulama, dipelajari dari guru-guru. Baik.